Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Fa ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Usul Sunnah oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, di mana pada pertemuan sebelumnya telah kita baca dan bahas dari apa yang Al-Imam Ahmad sampaikan di dalam kitabnya berkaitan dengan pembahasan Fadilatu Ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan keutamaan dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya mereka adalah afdalul ummah, mereka adalah sebaik-baiknya umat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian yakni terutama para sahabat Rasulullah adalah sebaik-baiknya umat yang muncul dan keluar di tengah-tengah manusia. Dan telah kita jelaskan pula kewajiban kita terhadap mereka, hak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kita yang wajib untuk kita tunaikan, berupa menghormati mereka, memuliakan mereka, mendoakan rahmah, ampunan, kebaikan kepada mereka, serta menjaga lisan kita dari mencela serta menyebutkan kesalahan-kesalahan mereka. Bahkan wajib untuk kita berhenti dan tidak membahas kesalahan-kesalahan yang terjadi pada sebagian mereka, karena kesalahan-kesalahan mereka imma minal ijtihad, kesalahan mereka imma dalam bentuk karena mereka berijtihad, sehingga walaupun mereka salah dalam satu masalah atau satu perkara, mereka adalah seorang mujtahid. Dan seorang mujtahid walaupun dia salah, dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kesalahan yang terjadi pada mereka adalah sesuatu atau kesalahan yang mereka bertaubat darinya, rujuk darinya. Maka tidak boleh untuk kita mencela mereka, mengungkit-ungkit kesalahan mereka dan merendahkan mereka disebabkan kesalahan yang terjadi pada mereka, karena mereka telah bertaubat. Wada ibu minat dambi kamala dan balahu. Dan seorang yang bertaubat dari sebuah dosa, maka dia seperti orang yang tidak melakukan dosa sama sekali, sehingga tidak boleh dicela. Ataupun kesalahan mereka tertutupi dengan segala macam bentuk kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, berupa berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan agama, berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong beliau, membela beliau, dan amalan-amalan yang lainnya, yang di mana amalan-amalan tersebut menutupi dan menghapus kesalahan-kesalahan yang ada. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, amalan kebajikan itu bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada. Maka kesalahan mereka qalil, sangat sedikit, binisbah ila a'malihim wa khairatihim, sangat kecil apabila dibandingkan dengan kebaikan dan amalan-amalan mereka. Sehingga tidak boleh untuk kita mencela, merendahkan mereka, atau melecehkan mereka, menyebut mereka dengan sesuatu yang menunjukkan tidak adanya penghormatan kepada sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela para sahabatku. Ini perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita menahan lisan kita dari mencela dan merendahkan sahabatul Rasulullah. Nah, ini khulasah dari apa yang telah kita kaji, kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala membahas berkaitan dengan keutamaan sahabat Rasulullah, maka setelah itu beliau memberikan tambahan berkaitan dengan keutamaan para sahabat Rasulullah, begitu pula orang-orang yang setelahnya dari kalangan at-tabi'in, di mana para tabi'un yakni murid-murid sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah afdalu hadhil ummah ba'da sahabatul Rasulullah. Para tabi'un mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi yang terbaik, manusia yang paling afdal setelah para sahabatul Rasulullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Tsumma afdalu an-nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnu alladhi bu'itha fihim wa kullu man sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan aw ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ah wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadhra fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhi lam yarawhu wa law laqallaha subhanahu wa ta'ala bi jamil a'mal kana ha'ula'i alladhina sahibu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa ra'awhu wa sami'u minhu afdala li suhbatihi min at-tabi'in wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi wa law sa'ah wa law 'amilu kull a'malil khair." Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kemudian sebaik-baik manusia setelah mereka, yakni setelah al-khulafa ar-rasyidun, begitu pula ashabu syura yang dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai orang-orang yang memusyawarahkan siapakah pengganti setelah Umar, manusia yang paling afdal setelah mereka adalah sahabatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Generasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepadanya. Maka setiap orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi sahabat beliau, baik itu selama setahun kah, sebulan kah, sehari kah, atau sesaat aja, atau hanya sebatas melihat beliau, fahuwa min ashabihi, maka dia terhitung sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lahu min as-suhbah ala qadri ma sahibah, maka dia mendapatkan keutamaan sahabatul Rasulullah sesuai dengan kadar dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ah, dan keutamaannya bersama dirinya. Wa sami'a minhu, mendengar darinya. Wa nadhara ilaihi nadhrah, ataupun mendengar atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun sekejap. Fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarni alladhi lam yarawhu, maka serendah-rendahnya mereka dari kalangan sahabat lebih afdal dibanding generasi yang setelahnya yang tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka yakni orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak menjadi sahabat Nabi berjumpa dan menghadap Allah Subhanahu wa taala meninggal dengan membawa seluruh amalan-amalan kebaikan. Walaupun dia melengkapi seluruh amalan kebaikan yang ada, tapi tidak pernah menjadi sahabat Nabi, maka dia tidaklah lebih afdal daripada tingkatan yang paling rendah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Imam Ahmad. Wa kana haula'i alladziina shahibun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'uhu minhu afdhal li shuhbatihi min at-tabi'in. Maka mereka-mereka yang menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya, menyaksikannya, mendengarnya, maka mereka lebih afdal disebabkan karena mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada tabi'un. Wa man ra'ahu bi ainihi, begitu pula orang-orang yang melihat beliau dengan matanya. Wa amana bihi walau sa'ah, begitu pula beriman kepada beliau walaupun cuma sesaat saja. Walaupun hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sekilas, tapi pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau amilu kulla a'malil khair, maka para sahabat Rasulullah lebih afdal daripada orang-orang yang setelahnya, walaupun orang-orang setelahnya beramal dengan seluruh kebaikan yang ada. Maka di dalam pembahasan ini Al-Imam Ahmad ingin menunjukkan dan menjelaskan bahwasanya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan mereka tidak bisa ditandingi oleh orang-orang setelahnya. Maka orang-orang yang datang setelah sahabat Rasulullah, baik itu dari generasi tabi'in dan seterusnya ila qiyamis sa'ah, tidak ada di antara mereka yang bisa menandingi keutamaan orang yang paling rendah dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, fadilatu shuhbah la yu'adiluha syai'un. Utamaan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah keutamaan yang tidak akan ditandingi oleh keutamaan apapun. Walaupun orang-orang setelahnya adalah orang yang mungkin paling berilmu, paling banyak ibadahnya, paling wara', paling zuhud, dan membawa seluruh kebaikan-kebaikan yang ada, maka tidaklah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sa'ah, walaupun cuma sesaat saja, walaupun hanya sebatas melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi dia beriman. Maka yang seperti ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qarnu alladhi bu'itsa fihim, generasi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Dan telah lalu pembahasan berkaitan dengan keutamaan dari al-khulafa ar-rasyidun, bahwasanya mereka adalah afdhalu hadhil ummah, Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, dan setelah itu adalah ashabu syura, orang-orang yang memusyawarahkan dan dipilih oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai ahlu syura, orang-orang yang bermusyawarah terkait dengan siapakah yang menjadi pengganti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu setelah beliau meninggal. Yaitu diantaranya adalah Utsman, Ali, wa Talha, Zubair, begitu pula Abdurrahman ibnu Auf dan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Maka mereka ini adalah orang-orang yang terbaik setelah al-khulafa ar-rasyidun, yaitu Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, begitu pula Sa'ad. Begitu pula ditambahkan setelah itu Sa'id bin Zaid, begitu pula Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah, di mana dengan ini lengkap 10, yang di mana mereka digelari dengan al-asyarah al-mubasysyaruna bil jannah, Mereka adalah 10 orang yang telah dikhabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ditayin, dipertegas oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya 10 orang ini jelas masuk surga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Tirmizi. Dan disahihkan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah fil jannah. Mereka semua 10 orang ini telah dipertegas dan dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka pasti masuk surga. Maka 10 orang ini disepakati oleh para ulama adalah orang yang terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang setelah mereka yang paling afdal adalah para sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar. Maka setelah 10 orang tadi yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan surga, maka sahabat setelah yang paling afdal adalah orang-orang yang mengikuti perang Badar. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Ahlul Badar. Kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum, silakan kalian beramal sesuka kalian, berbuat apapun yang kalian sukai. Qad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ashabu Badar, para sahabat Rasulullah yang mengikuti perang Badar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya mereka pasti diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal maksud, dan maksudnya bukan berarti para sahabat Rasulullah ashabu Badar diperbolehkan untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, tidak. Bukan artinya ketika Allah berfirman, i'malu ma syi'tum, silahkan kalian berbuat sesuka kalian, artinya mereka telah keluar dari syariat. Mereka dipersilahkan untuk melakukan kemaksiatan, enggak. Karena tidak ada seorang pun yang keluar dari syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Bahkan barang siapa yang meyakini bahwasanya ada dari kalangan orang-orang khusus bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad, fahuwa kafir. Sebagaimana telah dibahas di dalam Nawaqidul Islam. Namun yang dimaksud di dalam hadis qudsi ini, sebagaimana kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka. Yang pertama, ketika mereka melakukan kesalahan, Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk bertobat dan melakukan amalan-amalan yang menjadikan dosa-dosa mereka terhapus. Atau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari al-wuqu' fil ma'siyah, terjatuh di dalam dosa-dosa. Sehingga mencakup dua perkara ini. Ima Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka agar tidak terjatuh di dalam kemaksiatan-kemaksiatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ketika mereka terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, maka Allah akan berikan taufik kepada mereka untuk segera bertobat, agar dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Namun asyai dari hadis ini menunjukkan bahasanya, man syahida al-Badr, orang-orang yang menyaksikan atau mengikuti waqatul Badr, mengikuti perang Badr, mereka adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diampuni dosanya. Maka mereka kata para ulama adalah para sahabat yang paling afdal setelah al-asyarah al-mubasyaruna bil jannah. Kemudian setelah itu, setelah ahlul hijrah atau Ahlu Badar, di mana mereka terbagi menjadi dua, yaitu dari kalangan Ansar, begitu pula Muhajirun. Maka Al-Muhajirun secara garis besar lebih afdal dari kalangan, lebih afdal daripada Sahabatul Ansar, karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya mendahulukan penyebutan Al-Muhajirun dibanding penyebutan Al-Ansar. Kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Allah menyebutkan pertama kali adalah Sahabatul Muhajirin, begitu pula setelahnya Al-Ansar, menunjukkan bahwasanya para sahabat dari kalangan Muhajirin yang mereka berhijrah, mereka lebih afdal daripada Sahabatul Ansar. Kemudian setelah mereka, yakni setelah orang-orang yang mengikuti perang Badar, yang paling afdal dari kalangan para sahabat adalah para sahabat yang mengikuti Bai'atul Ridwan. Yakni orang-orang yang berbai'at kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Mereka sekitaran 1400 sekian, hampir 1500-an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai kaum mukminin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Yani para sahabat Rasulullah yang berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mereka, "La yadkhulun nara man bai'a tahta asy-syajarah." Tidak akan masuk neraka orang-orang yang ikut baiat di bawah pohon, yaitu Bai'atul Ridwan. Maka mereka sahabat Rasulullah yang mengikuti Bai'atul Ridwan sekitaran 1400 sampai 1500-an, mereka adalah orang-orang yang dijamin tidak akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak keutamaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara umum kepada mereka atau secara khusus pada person-person mereka. Namun ini diantaranya. Maka setelah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling afdal dari kalangan umat ini adalah para tabi'un, yakni orang-orang yang menjadi murid-murid sahabatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjalan di atas manhaj mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Imran bin Husain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum qarni, tsumma alladhina yalunahum, tsumma alladhina yalunahum." Sebaik-baiknya kalian, sebaik-baiknya umat ini adalah orang-orang yang berada pada generasiku, yani para sahabatu Rasulullah. "Tsumma alladhina yalunahum," kemudian setelah itu orang-orang yang setelahnya, setelah sahabat Rasulullah, yaitu at-tabi'un. "Tsumma alladhina yalunahum," kemudian orang-orang yang setelah para tabi'in, yaitu atba' at-tabi'in. Maka generasi ini disebut dan diistilahkan oleh para ulama dengan al-qurunul mufaddalah, generasi-generasi yang mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan generasi yang terbaik. Dan tentunya pujian dan tazkiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini terkait dengan tiga generasi yang disebutkan oleh beliau tidak semata-mata tazkiyah, tidak semata-mata pujian, namun maksud darinya di antara hikmahnya agar kita iktidak bihim, agar kita mengikuti manhaj mereka, metode mereka. Karena jelas mereka adalah orang-orang yang terbaik, maka mereka adalah orang-orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai qudwah, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai patokan di dalam pemahaman beragama, pemahaman di dalam pengamalan Al-Kitabu was-Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan tazkiyah bahwasanya orang-orang yang di dalam bermanhaj, di dalam beragama, di dalam memahami Al-Kitab was-Sunnah, menyesuaikan pemahamannya, pengamalannya, aplikasi dari Al-Kitab was-Sunnah dengan metode dan manhajnya para sahabat Rasulullah, dijamin oleh Rasulullah SAW untuk dijaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manhajus salaf, manhajnya para as-salaf yakni al-qurunul mufaddalah adalah manhajun ma'sum. Manhaj yang pasti terjaga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqa hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah, kulluha finnar illa wahidah." Maka umat ini, umat beliau alaihi salatu wassalam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Ya, di mana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, 73 golongan ini kulluha finnar. Semuanya masuk neraka, yakni diancam masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kelompok-kelompok yang ada ini sesat, menyimpang, salah dan tidak boleh diikuti. Kenapa? Mereka diancam ke dalam neraka. Kecuali satu kelompok saja. Yaitu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapakah kelompok yang selamat dan tidak sesat, tidak salah, tidak menyimpang dan tidak diancam masuk ke dalam neraka. Mereka adalah al-jamaah. Oleh karena itu ahlu sunnah juga disebut dengan ahlu sunnati wal jamaah. Mereka pengikut sunnah dan alal jamaah, jamaatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis ini. Begitu pula dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafaz man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang berada di atas prinsipku, agamaku pada hari ini dan para sahabatku. Metode mereka dalam beragama sama persis, selaras, sejalan dengan cara beragamanya sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini di antara hadis yang menunjukkan wajibnya untuk kita mengikuti manhaj salaf. Dan hadis ini pula bisa kita petik faedah haramnya untuk kita mengikuti manhaj-manhaj yang selain manhaj salaf, yang berbeda, yang menyelisihi, yang bertentangan dengan manhajus sahabah, yakni manhajus salaf. Ketika berbeda dengan metodenya para sahabat Rasulullah di dalam akidahkah, di dalam prinsipkah, maka kita yakini itu adalah salah, menyimpang, sesat. Nah, maka tidak boleh untuk masing-masing sudahlah pakai ajaran kelompoknya masing-masing. Semua diperbolehkan untuk berijtihad dan yang semisalnya, walaupun jelas menyelisihi manhajus salaf dalam prinsip, dalam akidah. Nah, kemudian setelah itu kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala setelah selesai menjelaskan berkaitan dengan keutamaan sahabat Rasulullah, kemudian generasi terbaik setelahnya yaitu at-tabi'un, maka Al-Imam Ahmad membawa pembahasan baru yaitu berkaitan dengan wujubis sam'i wa ta'ah lil a'immah. Di antara prinsip-prinsip sunnah yang akan beliau bahas adalah kewajibannya seorang ahlu sunnah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, kata beliau, di antara prinsip-prinsip sunnah yang dipegang oleh ahlu sunnah wal jamaah, wassamu wa ta'atu lil a'immah wa amiril mu'minin al barri wal fajir wa man walla al khilafah aw wa man waliya al khilafah wajtama'a an-nasu 'alayhi wa radu bihi wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifah wa summiya amiral mu'minin wal ghazw madin ma'al amir ila al qiyam sa'a wa qiyam sa'a al barri wal fajir la yutraq wa qismatul fi wa iqamatul hudud ila al a'immah madin laisa li ahadin an yat'ana 'alayhim wa la yunazi'ahum wa daf'u sadaqati ilayhim ja'izatun nafidatun man dafa'aha ilayhim ajza'at 'anhu barran kana aw fajiran. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menjelaskan di antara prinsip-prinsip sunnah. Di antara prinsip-prinsip sunnah, kata beliau, juga mendengar serta taat kepada pemimpin-pemimpin, kepada pemimpinnya kaum mukminin, yang baik ataupun yang fajir sekalipun, yang jahat, yang fasik, pelaku maksiat, kepada orang-orang yang memegang kekhilafahan, kepemimpinan. Wastama'an nasu 'alaihi, begitu pula manusia berkumpul kepada mereka, bergabung dengannya. Waradu bihi, dan mereka pun ridha kepada pemimpin tersebut. Wa man ghalabahum bisayfi hatta sara khalifah, ataupun mendengar dan mentaati seorang imam yang melengsarkan pemimpin-pemimpin yang ada dengan pedang, dengan kekuatan militer, sampai dia berubah dan menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin. Yani juga wajib untuk kita mentaati orang yang walaupun dia menjadi seorang pemimpin dengan cara paksa, dengan cara menggulingkan pemerintah yang ada, kemudian dia menjadi seorang pemimpin yang baru. Wa summiya amiral mu'minin, dan dia dinamai dan digelari sebagai amiral mu'minin, disebut sebagai pemimpin, entah itu dengan istilah presiden, sultan, amir, atau yang semisalnya. Maka ini prinsip yang berikutnya yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu prinsip mendengar dan taat kepada pemimpin yang ada, baik pemimpin tersebut orang yang baik, orang yang adil, menerapkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penerapan-penerapan hukumnya, orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun bahkan orang yang fajir, orang yang fasik, pelaku maksiat, baik itu syaribul khamr, ataupun orang yang zalim, ataupun orang yang tidak adil, ataupun orang yang suka menganiaya, mengambil harta-harta tanpa hak, tapi ia adalah seorang amir, dia adalah seorang pemimpin, maka prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah tetap mendengar dan taat kepada mereka, tetap berbaiat kepada mereka dan tidak memberontaknya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di antara dalilnya menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga pemimpin-pemimpin di antara kalian, orang-orang yang memegang urusan, memiliki wewenang di antara kalian, yakni para umara. Maka ayat ini di dalam surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk segenap kaum mukminin, yang pertama mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, begitu pula yang kedua mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ketaatan kepada mereka adalah ketaatan yang sifatnya mutlak, yakni tidak ada poin sedikit pun. Ketika ada perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk dilaksanakan. Begitu pula ketika ada perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib untuk diamalkan. Sehingga ketaatan kepada mereka sifatnya mutlak. Tidak ada ketentuan-ketentuan tertentu. Harus ini, harus itu, tidak. Namun, ketaatan yang sifatnya mutlak. Baik kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas. Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah penyampai wahyu. Apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan dari beliau adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari hawa nafsunya, keluar dari pemikiran beliau, ide beliau. Tidak. In huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah apa yang disebutkan atau disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perintah Rasul seperti perintah Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia adalah orang yang taat kepada Allah. Mafhumnya, orang yang tidak taat kepada Rasul, maka dia bukanlah orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa ulil amri minkum. Begitu pula waliul amr di antara kalian, yakni di antara kaum mukminin, pemimpin-pemimpin yang muslim dari kalangan kaum mukminin. Dan di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fi'il ati'u pada perintah ketika mentaati Allah dan Rasulnya. Diulangi wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Diulangi fi'il ati'u. Tapi ketika perintah untuk mentaati waliul amr tidak diulangi. Hanya sebatas diapofkan wa ulil amri minkum. Ini mengisyaratkan sebagaimana kata para ulama. Bahwasanya ketaatan kepada waliul amr, kepada pemerintah itu sifatnya tidak mutlak. Ditaati, diikuti, dilaksanakan arahannya, bimbingannya ketika tidak ada perkara yang menyelisihi syariat. Tidak menentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pada perkara-perkara yang haram. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada sang khaliq. Termasuk darinya ketika perintah tersebut, ketaatan tersebut, walaupun kepada waliul amr, tidak boleh dilaksanakan ketaatan kepada pemerintah ketika menyelisihi syariat. Karena ketaatan mereka adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diwajibkan untuk mentaati pemerintah karena Allah memerintahkan kita untuk mentaati mereka. Bukan karena mereka semata-mata memiliki ketaatan khusus yang keluar dari ketaatan Allah dan Rasulnya. Tidak. Namun ketaatan kaum muslimin kepada mereka adalah ketaatan disebabkan perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika arahan, masukan, wewenang atau bimbingan mereka menyisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kewajiban, bahkan haram untuk kita mentaatinya. Namun di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya kita diwajibkan untuk mentaati waliul amr selama tidak ada penyimpangan padanya, yakni tidak ada penyelisihan syariat padanya, yakni pada perintah tersebut, bukan pada personal waliul amr tersebut, tapi pada perintahnya. Maka ketika perintahnya tidak ada kemaksiatan padanya, wajib untuk ditaati berdasarkan ayat ini. Walaupun orang yang memerintahkannya, pemerintah yang mengajarkan ataupun mengarahkan kepada kita adalah pemerintah yang fajir, fasik sekalipun. Tapi ketika arahannya, perintahnya, bimbingannya, wewenangnya itu tidak sama sekali melanggar syariat, wajib untuk kita taati. Nah, Sehingga bukan berarti ucapan kita atau sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah, artinya kita memberontak, tidak mentaati secara mutlak mereka, tidak. Tapi kita tidak mentaati dalam hal-hal yang terkandung di dalamnya kemaksiatan, penyelisihan syariat. Adapun perkara-perkara yang sama sekali tidak ada mukhalafah syar'iyahnya, wajib untuk kita taati. Nah. Dan dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ulil amri minkum, dan taatilah pemerintah di antara kalian, dan ini sifatnya umum. Artinya setiap orang yang ketika dia posisinya sebagai pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atau memiliki kekuasaan, maka kewajiban ini, yakni kewajiban untuk taat kepadanya berlaku. Entah dia menjadi pemimpin dengan cara-cara yang zalim sekalipun, tidak syar'i sekalipun, dengan mughalabah, dengan menggulingkan pemerintah yang sebelumnya, melengserkan pemerintah yang sebelumnya, ataupun dengan cara-cara yang tidak syar'i, dengan al-intikhabat, dengan pemilihan umum, yang ini memang tidak syar'i. Tapi ketika sudah dibaiat, sudah diresmikan bahwasanya dia adalah sebagai pemimpin berikutnya, sudah resmi, maka kewajiban kita berlaku. Bahkan walaupun ketika pemimpin tadi adalah pemimpin yang melakukan atau mendapatkan kekuasaannya dengan mughalabah, dengan cara melawan, dengan cara melengserkan pemerintah sebelumnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, begitu pula Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Dzar, kata beliau alaihi salatu wasallam, inna khalili awsani an asma'a wa uti' wa in kana 'abdan habasyian. Dan sesungguhnya khalilku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah mewasiatkan kepadaku, telah memerintahkan, membimbingkan kepadaku untuk aku mendengar dan taat kepada pemerintah, kepada waliul amr, wa in kana 'abdan habasyian, walaupun dia adalah seorang budak Habasyi. Jadi orang yang pada dasarnya tidak pantas untuk menjadi pemimpin, budak, tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin. Karena pada dasarnya ketika ada pemilihan inda ahlil hil wal aqd, oleh orang-orang yang berkompeten ketika memilih satu pemimpin di antara mereka, maka ada kriteria-kriterinya. Di antaranya adalah dia seorang Qurasyi. Ada kriteria-kriteria yang disebutkan. Maka ketika diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada seorang amir, kepada seorang waliul amr, walaupun dia adalah seorang abdun habasyi, seorang budak Habasyah, orang hitam, orang negro, yang secara klasifikasi pemerintahan atau klasifikasi untuk pemilihan khalifah dia tidak pantas. Dia budak, apalagi seorang Habasyah, bukan Arabun Nasab, bukan seorang Arabi, apalagi bukan seorang Qurasyi. Tidak layak. Tapi ketika sudah menjadi seorang pemimpin, dengan cara apapun, dia sudah memegang kursi kekuasaan, wajib untuk kita mentaatinya. Sehingga ketaatan kepada waliul amr ini sifatnya dilihat dari sisi siapakah yang memimpin itu mutlak. Nah, walaupun dia adalah orang yang tidak pantas sekalipun, namun apabila dia sudah menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, menjadi waliul amr, kewajiban kita kepada mereka untuk mentaati adalah berlaku, sesuatu yang berlaku. Begitu pula di dalam hadis yang lainnya. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya untuk kita mentaati para waliul amr dalam perkara-perkara yang tidak menyelisih syariat, dalam perkara yang ma'ruf, siapapun mereka, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ahmad, barron kana au fajiran, baik dia adalah seorang yang baik ataupun seorang yang fajir, ahli ma'asi, orang yang zalim, itu mutlak. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika menjelaskan bahwasanya akan ada di kalangan pemimpin, sayakunu fikum asharah wa umurun tunkirun, akan muncul di tengah-tengah pemerintah kalian sikap nepotisme, yang dipilih hanya orang-orang dalam atau orang sekarang bilangnya sekolam. Wa umurun tunkirun, dan perkara-perkara yang pasti akan kalian ingkari dari pemerintah kalian, ini enggak adil, ini zalim, ini begini dan begitu. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya akan ada fenomena seperti itu di kalangan pemerintah, para sahabat bertanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah? Afala nunabidhu misayf?" Lalu apa yang kau perintahkan wahai Rasulullah ketika mendapati fenomena seperti ini, pemerintah yang nepotisme, memilih hanya dari kalangan mereka saja, atau yang diistilahkan orang sekarang sekolam. Begitu pula bahkan perkara-perkara yang diingkari, keboliman, korupsi, ini dan itu. Afalanu nabidu bisayf, kenapa kita tidak lengsarkan saja, perangi? Maka kata Rasulullah SAW, la, tidak. Fasma'u wa ati'u, tetap kalian harus mendengar dan taati. Artinya, bimbingan Rasulullah SAW kepada kita sudah ada untuk fenomena yang kita alami sekarang bahkan sampai hari kiamat. Sehingga tidak perlu fatwa-fatwa dari orang-orang menyimpang, orang-orang yang menganggap bahasanya diri mereka adalah ulama, orang-orang yang menganggap bahasanya mereka adalah pemuka agama, mengatasnamakan Islam, namun yuharibun nas alal khuruj, namun mengompor-ngompori orang-orang untuk melakukan pemberontakan, demo kepada waliul amr, kepada pemerintah, walaupun pemerintahnya seorang fasik sekalipun. Nah, itu bukan bimbingan Rasulullah SAW dan kita tidak mendengarnya. Fadribuhu ardul haid, dibuang jauh-jauh, dibanting fatwa-fatwa yang seperti itu. Dan kita lebih memilih bimbingan Rasulullah SAW untuk bersabar sampai kita menghadap Rasulullah SAW di haudnya beliau alaihi salatu wasalam, wa ala la'allana naktabi bihadzal qadar, wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.